Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini Allah memudahkan pertemuan dalam acara rutin kita, kajian rutin Sabtu Ahad, yang tentunya menjadi sebuah harapan agar apa yang kita kerjakan, kita amalkan, sekarang ataupun dengan amalan ini bernilai pahala di sisi Allah dan menjadi amalan yang nantinya kita mendapatkan balasannya di kemudian hari, di hari yang kita sangat butuh. Dengan pahala tersebut, di hari yang tidak bermanfaat kekayaan, tidak bermanfaat kedudukan, tidak bermanfaat semua apa yang menjadi pemilikan kita di dunia, terkecuali dengan amalan saleh, amalan ibadah yang menjadi bekal bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya, mudah-mudahan dari apa yang kita kerjakan ini menjadi bekal tersebut di sisinya subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan kitabuz zakah dari kitab Bulughul Maram. Yang tentunya pengetahuan tentang ahkam syariat atau ahkamu syariah adalah hal dari salah satu kewajiban dan satu perkara yang penting bagi seseorang untuk mengetahuinya dan berbekal dengannya di dunia ini. Kalaupun mungkin hanya satu masalah, karena satu masalah dari ilmu itu lebih baik dari segalanya. selain tentunya dari ilmu, dan tentunya kita mengetahui satu masalah tersebut dengan belajar, dengan mengkaji. Sungguh banyak yang tidak kita ketahui dari perkara agama Allah daripada yang kita ketahui. Dan mengetahui satu masalah dalam perkara agama itu lebih baik daripada seorang mendapatkan harta duniawi. Karena itulah para ulama menyingsingkan lengan baju mereka, menyiapkan fisik mereka untuk meraih ilmu, mencari ilmu, memahami ilmu, walaupun hanya satu bab, walaupun hanya satu masalah, daripada mereka meninggalkan ilmu yang demikian kemuliaannya untuk meraih apa yang rendah, yaitu dunia. Karena kalau hanya sekedar bekerja bagi mereka, untuk mencari ma'isyah bagi mereka, suatu hal yang mudah, suatu hal yang gampang. Tetapi mereka bahkan mengedepankan bagaimana mereka bisa mendapatkan keterangan-keterangan ilmu, sehingga waktu itu mereka gunakan untuk mengkaji, belajar agama. Dan siapapun yang mengkaji dan belajar agama, tentunya dia akan dibimbing oleh Allah, tidak akan menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Pastinya demikian. Karena siapa yang belajar agama, siapa yang mengkaji agama Allah, dia mengerti tanggung jawab. Inilah yang tentunya menjadi masukan yang baik bagi kita semuanya, agar kita berserius, bersemangat mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, sungguh banyak yang tidak kita ketahui, banyak yang tidak kita mengerti, banyak yang kita tidak fahami dari agama Allah, dari apa yang kita mengerti, dari apa yang kita ketahui. Dengan banyaknya yang kita tidak mengerti dan kita tidak ketahui, karena itu pula jangan kita zuhud dan merasa cukup dengan pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga karenanya satu dari masalah ilmu yang kita ketahui di, misalnya di waktu ini, itu lebih baik. Kalaupun hanya satu. Terlebih lagi, mungkin tidak satu, mungkin beberapa. Tentunya itu adalah lebih baik. Yang setelah itu, kita bersebar di permukaan bumi, mencari apa yang kita butuhkan, kita hajatkan. Inilah yang sepantasnya untuk kita renungi, untuk kita pikirkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selanjutnya, mudah-mudahan Allah mengekalkan kegiatan kita yang mulia ini, dan bahkan menambah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pula dari hamba-hambanya yang diberikan iman yang bertambah. Karena iman yang bertambah menjadikan seorang peduli terhadap agamanya, menjadikan seorang peduli terhadap amalnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqamah, semangat di dalam berbekal ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita masuk langsung dalam kitab zakah yang dari rangkaian kitab Bulughul Maram, ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Athqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang yang datang kepada beliau membawa harta zakatnya untuk disalurkan dan diserahkan kepada siapa yang berhak, maka Rasulullah pun mendoakan yang membawa atau bagi muzakki, orang yang memberikan zakat ini, dengan doa beliau, Allahumma salli alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu pahala dan memujimu di hadapan hamba-hambanya yang soleh dari para malaikatnya. Dari hadis kita dapati keterangan bahwa ketika seorang membawa dan menyerahkan harta zakatnya, maka yang menerima harta zakat ini mendoakan kepada siapa yang membawa dan menyerahkan harta zakat tersebut. Sama saja yang membawa harta zakat ini menyerahkannya kepada pertama siapa yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh penguasa lembaga atau badan yang menyalurkan zakat resmi dari pemerintah, yang kemudian lembaga dan penyalur zakat ini mengambil, mengumpulkan dan menyalurkannya. Demikian orang yang berhak yang menerima pembawa zakat atau orang yang ingin menyalurkan zakatnya membawa kepada orang yang berhak menerima secara langsung zakat tersebut dari mustahikin. Misal dari fakir fuqara salah satu di antaranya. Maka bagi yang menerima zakat ini, fakir fuqara tersebut mendoakan si penyalur zakat, apa si pemberi zakat. Mendoakan si pemberi zakat. Demikian. Tentunya karena adanya bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Jadi tidak semata-mata ada orang memberikan, menyalurkan zakatnya, ya kita terima tanpa ada doa, bahkan tanpa ada ucapan rasa syukur. Agama tidak membimbing demikian. Bahkan mereka yang telah menyalurkan harta zakat tentunya didoakan dengan doa kebaikan. Rasulullah bahkan mengatakan, Allahumma salli na'am alaihim. Yang makna salawat di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abul Aliyah, as-salatu minallah ala abdihi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat yang datangnya dari Allah untuk hamba-hambanya, Allahumma salli alaihim, semoga Allah dengan bahasa kita, dengan terjemahan kita memberikan salawat kepada mereka. Salawat di sini, salawat dari Allah terhadap hambanya adalah Allah memuji, menyanjung hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Tentunya kalau dipuji, disanjung hamba yang memberikan zakat ini, dia melakukan amalan yang baik. Dan pantas dari amalan tersebut mendapatkan apa? Pahala. Pantas mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا Inna salawataka sakanul lahum. Ambillah dari harta zakat mereka dengan tujuan untuk mensucikan dan membersihkan harta tersebut, dan doakanlah mereka dengan harta mereka. Karena sesungguhnya doamu, salawatak, buat mereka, orang yang mengeluarkan zakat ini, yang memberikan zakat ini, salawatmu pada mereka, sakanul lahum, sebagai tentunya penenang, sakinah, sebagai barokah, sebagai kebaikan buat orang yang memberikan zakat. Islam agama yang melihat kebaikan dibalas dengan kebaikan. Islam melihat, atau Islam adalah agama yang melihat kebaikan dibalas dengan kebaikan, bukan kebaikan dibalas dengan kejelekan. Enggak boleh seperti ini. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam menghargai kebaikan manusia. Dia datang memberikan harta zakatnya, maka didoakan. Kita tidak mampu untuk membayarnya, kita tidak mampu untuk membalasnya, maka kita doakan. kita doakan dengan kebaikan. Tadi telah disebutkan, yang mendoakan sama saja itu lembaga pemerintah, yang ditunjuk oleh pemerintah bahwa ini adalah lembaga yang menyalurkan zakat. Ataupun kepada mustahik langsung. Fakir fukara misalnya. Dia mendapatkan langsung pemberian zakat dari orang yang memberikan zakat. Maka baik yang pertama dan yang kedua, mendoakan kepada pemberi zakat. Ada selain doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dibimbing juga atau ada bimbingan dari para ulama kita dengan mengucapkan ajarakallahu fima ataita wa barakallahu laka fima abqaita waja'alahu laka tahura. Apa itu ajarakallahu fima ataita? Kita mengatakan kepada pemberi zakat, ajarakallahu fima ataita, semoga Allah memberikan ajr padamu dengan apa yang kau berikan dari harta zakat ini. Inilah doa. Dan semoga Allah memberikan berkah terhadap sisa hartamu atau apa yang tersisa dari hartamu. Yang dia keluarkan, diberikan ajr, yang tersisa dari hartanya, yang sudah dikeluarkan zakat, mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Waja'alahu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan harta ini tahur. Harta zakat yang kamu keluarkan ini tahur, pensuci bagimu. Inilah yang disebutkan di dalam ayat tadi. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian seorang pun selain dengan doa, tentunya dari bimbingan yang baik, mengucapkan kalimat syukur. Jazakallah khair ya akhi. Atau mengucapkan yang sepertinya. Karena saudaranya telah membantunya dengan harta zakat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Walaupun doa di sini tidak wajib, tetapi merupakan perkara yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah dari sunnah beliau dan adab yang utama bagi seorang muslim ketika dia menerima harta zakat. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sona'a ma'rufan ilaikum fakafi'uhu, fa'in lam tajiduhu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tadhunnu annakum qad kafa'tumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, siapa yang telah mencukupkan memberikan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Balaslah kebaikan tersebut. Apabila kamu tidak bisa mencukupi dan membalasnya, kata Rasulullah, kamu tidak mampu, kamu orang miskin, tidak mampu untuk membalas, maka doakan. Doakan. Sampai engkau melihat bahwa dengan doa ini mencukupi saudaramu. Jangan kita diberikan kebaikan, kita tidak membalasnya dengan kebaikan. Kita tidak membalasnya sampai pun dengan doa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga diharapkan dengan doa dia nanti kemudian bersemangat kembali, dia nanti kemudian mengamalkan kembali dari amalan yang baik tersebut, yaitu dia pun terus-menerus mengeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu anhu anna al-Abbas radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla. Bahwasanya dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi, sa'alan nabiyya fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla, bertanya kepada Nabi berkaitan penyegeraan dikeluarkannya harta zakat beliau, harta zakatnya Abbas, sebelum waktunya datang, sebelum waktu wajibnya datang. Maka Nabi pun memperkenankannya. Nabi pun memperkenankannya atau membolehkannya. Hadis rawahu Tirmidzi farakhasalahu fi dzalika. Nabi pun membolehkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan Al Imam Hakim dalam mustadraknya. Di sini, di dalam hadis ini, tentunya ada bimbingan kepada kita semua. Bahwa bolehnya mengeluarkan harta yang ada kewajiban dizakatkannya harta tersebut sebelum waktu wajibnya. Mungkin untuk murojaah, harta zakat ada beberapa jenis. Tentunya tidak semua harta dikeluarkan zakatnya dengan apa yang disebutkan nas dan apa yang dibimbing oleh agama ini. Yang berikutnya, bahwa harta zakat ada kadar nisabnya. Apabila telah cukup kadar nisabnya, barulah dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta zakat ada waktu dikeluarkannya, waktu yang wajib, sehingga dengan keterangan ringkas tadi bahwa harta zakat tidak boleh dikeluarkan tanpa aturan. Karena berkaitan dengan harta manusia, hukum asalnya haram untuk diambil. Berkaitan dengan harta manusia, hukum asalnya apa? Haram untuk diambil. Nanti berpindah dari hukum haram, apakah kemudian wajib, apakah kemudian sunnah, apakah kemudian mubah, tentunya dengan keterangan nas. Tentunya dengan keterangan nas. Pada asalnya hukum harta mereka adalah haram untuk diambil. Sehingga harta yang diambil dikatakan dengan harta zakat, kalau dia bukan dari harta zakat tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita sembarangan mengambil, mengatakan ini ada harta zakatnya. Tidak boleh. Misal, motor yang kita pakai. Motor, hampir rata-rata jamaah atau kita semuanya memiliki kendaraan motor. Roda dua. Walaupun mungkin ketika kita membelinya hitungannya ada yang sampai 6. Kemarin kita masih memiliki data yang kemarin, kalau bisa juga sekarang dilihat datanya enggak apa-apa. Misal ini permisalan. Perak. Kemarin kita katakan 595 gram. Berapa juta? Kemarin? Masih ada yang ingat? Atau mungkin dilihat sekarang? 7 jutaan? Iya. 8 jutaan. Ya, 8 jutaan. Motor berapa? Motor baru. Yang paling ringan, yang paling rendah. 20, 18. 18. 18 dengan tadi 8 juta. Cukup kira-kira kadarnya harta? Berlebihan bahkan ya. Motor kita beli 18 juta. Ada motor yang bahkan sampai 50 juta, 100 juta, iya kan? 18 juta aja lah. Gak usah banyak-banyak. Ya, sesama orang dewek istilahnya 18 juta. 18 juta lah. Dan tentunya kalau dilihat dengan pengeluaran harta zakat, keluar zakatnya. Iya kan? Tapi dia sudah jadi motor. Maka motor tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada nas yang menyuruh untuk mengeluarkan zakat motor. Walaupun 18 juta. Demikian, tidak boleh sembarangan. Kamu motornya dikeluarkan zakatnya. Tunggu dulu. Nasnya mana mengeluarkan motor zakatnya? Mengeluarkan zakat motor itu mana? Difahami ya? Tidak boleh sembarangan. Kemudian anggaplah dia memiliki sendiri uang sekitar tadi 18 juta, tadi dikatakan perak 8 jutaan anggap. Maka kamu wajib, dia sekarang memiliki 18 juta sekarang. Dikatakan kamu wajib mengeluarkan zakat sekarang karena telah cukup, bahkan lebih. Maaf, waktunya belum apa? Belum berjalan. Ya enggak ada kewajiban. Memang ada perhitungan sudah dimulai, tapi untuk mengeluarkannya wajibnya enggak sekarang. Demikian. Apalagi belum cukup kadarnya. Ya tadi dia beli motor baru 18 juta, dia beli motor bekas 3 juta. 3 juta dia miliki, sehingga dia pegang uang 3 juta atau 5 juta misalnya, maka di sana perhitungan zakat perak itu yang paling rendah dari perhitungan 8 juta. 5 juta dia pegang, dikeluarkan zakatnya atau enggak? Hah? Dia memiliki harta 5 juta, keluar zakatnya atau enggak? Dengan hitungan perak 8 juta? Tidak? Tidak. Maka tidak sembarangan zakat. Ada aturannya. Ada ahkamnya. Kita kembali kepada keterangan di sini. Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sudah memiliki harta zakat. Maka di sini diinginkan dengannya harta yang telah cukup nisabnya. Jelas? Harta yang telah cukup nisabnya. Karena kalau harta itu tidak cukup nisab, misal kita misalkan dengan pegangan uang nih. Saya memiliki harta tadi 5 juta. Sementara harta nisabnya itu 8 juta. 5 juta ini. Saya katakan, saya mau keluarkan zakatnya, Maka, tidak ada zakat harta 5 juta itu. Yang ada, kalaupun mau dikeluarkan, bukan zakat, tapi sedekah biasa. Tidak ada aturan berapa yang dikeluarkan, bahkan, kalau sedekah biasa, dia boleh keluarkan 5 juta, saya berikan semua 5 juta. Namanya sedekah biasa. Tetapi, ketika cukup nisab. Nah, diinginkan dalam riwayat ini, Abbas sudah cukup nisabnya. Berapa tadi? 8 juta. Ketika nisabnya telah cukup 8 juta, perjalanan idha hala alaihil haul, perjalanan setahun, maka tahun depan 8 juta akan dikeluarkan harta apa? Zakatnya 2,5%. Kita sudah lakukan hitungan-hitungan. Tahun depan itu adalah harta wajib, waktu wajib yang dia keluarkan zakatnya. Tetapi sekarang dia sudah punya harta tersebut. Maka Abbas datang kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, saya keluarkan sekarang zakatnya harta saya? Maka Rasulullah membolehkannya. Membolehkannya. Jadi siapa yang memiliki harta cukup nisabnya, dia mau keluarkan sekarang, dibolehkan. Boleh, bukan wajib. Boleh, bukan wajib. Wajibnya kapan? Tahun depan. Sekarang tanggal berapa? Hijriah 22 atau 22? 22 Dzulhijjah, penanggalan kita. Dia punya sekarang 8 juta. Seharusnya dia keluarkan, kalau harta 8 juta ini tetap terus ada, misal kita tadi perhitungan 8 juta perkiraannya, bukan pemastian. 8 juta harga perak 595, anggaplah 8 juta ya. 8 juta. Maka 22 Dzulhijjah mendatang, 22 Dzulhijjah mendatang, wajib dia keluarkan 8 juta ini zakatnya 2,5%. Jelas? Tidak ada kewajiban di hari ini. Tidak ada kewajiban di hari ini. Cuma hari ini mulai terhitung karena nisabnya cukup. Namun saya misalnya pemilik harta 8 juta. Saya mau keluarkan. Keluarkan karena di sana ada yang sangat membutuhkan, kasihan. Ada tetangga atau ada saudara, dia fakir fukara, atau ada orang yang terlilit utang. Kasihan. Masa tunggu tahun depan dia terlilit sudah. Maka 8 juta saya keluarkan 2,5% sebagai harta wajib, saya berikan kepadanya. Rasulullah membolehkannya. Inilah yang ada pada Abbas. Jelas. Tetapi kalau hartanya tidak cukup nisab, maka tidak ada perhitungan apa? Zakat. Kalaupun dia mau mengeluarkan, bukan perhitungan harta zakat, tetapi pengeluarannya dengan bentuk apa? Sedekah. Artinya, orang yang tidak cukup nisabnya, tidak ada kewajiban zakatnya. Mudah-mudahan difaham. Pendapat pembolehan ini, karena hadis di sini beredar dengan pembicaraan antara kuat dan tidaknya. Tetapi sebagian ulama menganggap kuatnya, sehingga itu jumhur kebanyakan para ulama membolehkan penyegeraan harta zakat kalau memang dibutuhkan, kasusnya seperti tadi. Ada orang yang membutuhkan, kasihan kalau kita tidak memberikan, tidak menyalurkan segera, kasihan ini ke orang yang berkebutuhan. Atau dalam satu keadaan negara menghadapi musuh, orang-orang yang ingin memerangi negara ini, negara akhirnya butuh agar kaum muslimin membantu penyediaan apa? Penyediaan perbekalan untuk para tentara ataupun dan seterusnya. Maka boleh dikeluarkan harta zakat. Untuk penyiapan mereka yang berperang, yang berjihad di jalan Allah. Karena salah satu dari orang yang berhak mendapatkan harta zakat adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian pendapat ini tidak sepenuhnya disepakati. Di sana ada yang mengatakan tidak boleh disegerakan. Namun yang benar dalam masalah ini bolehnya disegerakan. Apa yang dimiliki seorang dari harta, apabila cukup nisabnya, boleh disegerakan untuk dikeluarkan harta zakatnya. Boleh, bukan wajib. Sehingga ketika dia telah mengeluarkan harta zakatnya, maka tidak ada kewajiban lagi untuk mengeluarkannya nanti tahun depan. Dia sudah mengeluarkan masalahnya. Kebolehan ini bahkan di sisi para ulama, yaitu boleh dikeluarkan sekali atau dua kali masa. Sekali atau dua kali masanya. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena lebih daripada itu, tentunya dari sisi maslahat, tidak lagi memenuhi. Tetapi sekali, dua kali, wallahu a'lam bisawab. Inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama dalam masalah ini. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bagi siapa yang disalurkan padanya harta zakat, tentunya di sini pemerintah atau lembaganya, dengan apa yang dimiliki oleh pemberi zakat ini, tentunya tercatat dia telah mengeluarkan zakatnya, sehingga nanti datang masanya dia tidak dituntut untuk mengeluarkan zakatnya, dia sudah mengeluarkan zakatnya di awal mula. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Kemudian dalil di antara pembenaran selain hadis Rasulullah tadi, para ulama memberikan dalil yang lain untuk bersegera di dalam menyalurkan dan memberikan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam ayat, dalam suratul Baqarah 148, untuk bersegera memberikan kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Masalah yang berikutnya, karena zakat itu ada waktunya, telah ditentukan, dan ini pernah kita singgung masalah ini, yang berikutnya ini, apakah zakat itu mesti dan wajib mengeluarkannya di bulan Ramadan? Mesti dan wajib mengeluarkannya di bulan Ramadan? Maka jawabannya, tentunya tidak ada nas yang memerintahkan wajibnya dan menetapkan harusnya dikeluarkan di bulan Ramadan. Dari kebiasaan kaum muslimin mengeluarkan dan seakan-akan mewajibkan dirinya mengeluarkan harta zakatnya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tidak ada nas yang membimbing tentang ini harus wajib di bulan Ramadan. Hanya saja masalah ini tidak lepas dengan masalah yang tadi. Seorang telah memiliki harta zakat, nisabnya cukup, seharusnya 22 Zulhijjah dia keluarkan. Iya. Tetapi di bulan Ramadan masuk, bulan Ramadan yang mendatang tentunya, yang kemarin sudah lewat, mendatang, dia melihat, ya Allah, terlalu banyak fakir fukara yang mereka butuh pemenuhan makan, minum, pakaian, terlebih lagi berhadapan dengan apa? Hari raya mereka. Bagaimana? Bolehkah dia mengeluarkan di bulan Ramadan? Kalau katakan boleh, setelah cukup nisabnya, maka boleh. Karena di hari pertama saja boleh, apalagi di bulan Ramadan dia mengeluarkan boleh. Sebagai bentuk pembolehan, tetapi kewajiban belum. Bulan Ramadan akan datang? Belum, karena tanggal keluar zakatnya itu tanggal berapa? 22 Dzulhijjah. Kita pakai 22 Dzulhijjah dengan harta yang kita miliki sekarang ini, tanggal 22 sekarang ini. Jelas? Tapi kalau dia mengeluarkan di bulan Ramadan, karena dia melihat, ya Allah, mau saya keluarkan harta zakat saya untuk meringankan mereka. Boleh, tetapi wajib tidak. Sehingga pertama tadi tidak ada nas mengeluarkan di bulan apa? Ramadan. Tidak ada nasnya. Harus bulan Ramadan. Karena harta itu dikeluarkan apabila telah cukup nisab. Nisabnya. Walaupun tidak bulan Ramadan, telah cukup nisabnya, dikeluarkan nantinya. Yang kedua, bahwa kalaupun dianggap mau dikeluarkan dengan hukum apa? Boleh selama telah cukup kadar nisabnya dan dibutuhkan. Dibutuhkan. Wallahu a'lam bisawab. Adapun yang tidak cukup nisabnya, tidak ada kewajiban terhadapnya untuk mengeluarkan harta zakat. Kalaupun dia mau keluarkan, bukan harta zakat namanya. Apa namanya? Sedekah atau infak. Tidak ada hitungan dan tidak ada penetapan berjalannya waktu. Dan yang namanya sedekah secara umum tidak ada jenis. Misal tadi motor, iya. Yeah. Motor kan tidak ada zakatnya. Saya punya motor 3. Masya Allah. 3 motornya. Misal ini. 3 motornya. Wah, ini motor saya 3. Sudahlah. 1 motor, 2 motor saya sedekahkan. Saya infakkan ke pondok misalnya. Misal. Ya boleh saja. Pondok membutuhkan misalnya kendaraan. Misal. Boleh aja. Karena motor bukan harta. Harta apa? Harta zakat. Tetapi mau diinfakkan ke pondok misalnya, ini gambarannya. Contoh, bukan harus kalian infak ke pondok motor, bukan. Contoh. Nah, punya motor lebih misalnya 3 tadi, contohnya seperti itu. 2 sudahlah untuk pondok atau 1. Enggak ada masalah kan? Jangan mengatakan, loh, kan motor enggak boleh dizakatkan. Ini bukan zakat. Ini sedekah. Ini adalah infak untuk pondok dengan motor. Yang tidak ada hitungan zakatnya dan tidak ada perhitungan, tidak ada ketetapan zakatnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Sehingga mudah-mudahan dengan keterangan tadi menjadi penjelas bagi kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rahimahullahu ta'ala, walahu min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, laisa fima duna khamsati awsaq min tamrin, wala habbin sadaqah. Wa aslu hadis Abi Sa'id muttafaqun alaihi. Dan dari hadis riwayat Imam Muslim, oh, kita belum ambil hadis Taib, kita ulangi. Masuk pada hadis yang sebelumnya. Tadi kita lewati satu hadis. Wa an Jabir radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awakin laisa fima duna khamsati awakin minal warq sadaqah wa laisa fima duna khamsin dhaudin minal ibli sadaqah wa laisa fima duna khamsati aw suqin minat tamri sadaqah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada zakatnya apa yang kurang dari lima uqiyah perak. Tidak ada zakatnya apa yang kurang dari lima uqiyah perak. Lima uqiyah perak ini satu uqiyah 40 dirham. Dirham mata uang apa? Perak. 40 dirham. Sementara 5 uqiyah 40 kali 5 berapa? 200 dirham. Dan 200 dirham perak kalau mau diukurkan dengan timbangan dia 595 gram. Perak. Dan kalau mau dirupiahkan 595 gram dengan mata uang, ya tadi berapa? 8 jutaan. Misal, ini masalahnya kita katakan misal perak berubah-berubah masalahnya harganya. Sebagaimana emas. Anggaplah 8 juta. Sehingga apa yang kurang dari 8 juta tidak ada zakatnya. Apa yang kurang dari 5 uqiyah perak tidak ada zakatnya, kata Rasulullah. Seorang memiliki 7.900.000 rupiah atau memiliki perak 594 gram. Pertanyaannya, apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bagaimana jawabannya? Dikeluarkan atau tidak? Tidak dikeluarkan. Karena tidak cukup 595. Loh, ini kan 594. Tinggal dikit, naik satu apa? Satu tingkat. Gak bisa. Apa yang kurang dari 5 uqiyah, apa yang kurang dari 590 gram, 590 gram, apa yang kurang dari 200 dirham, tadi sudah disebutkan, tidak ada apanya, tidak ada zakatnya, walaupun kurang hanya satu. Demikianlah agama. Kalau belum ada, berarti belum ada harta zakatnya. Atau kalau belum cukup, berarti belum ada harta zakatnya. naik satu, 595 naik satu. 500 berapa? 90 berapa? 96. Rimata 596. Keluar atau enggak? Ya keluar sudah 590. Jangankan satu, cukup sudah keluar, apalagi naik satu tingkat dari 595 tadi apa? Gram 201 dirham. 200 dirham aja sudah kena, apalagi 201 dirham. 195 atau 100 maaf, 199 dirham ini belum keluar, nanti 200 keluarnya. 199,5 keluar enggak? Belum cukup 200. Tentunya ini semua syariat melihat ketetapan ini maslahat bagi semua pihak. Allah menetapkan suatu dengan maslahat. Allah tidak menetapkan suatu dengan tanpa perhitungan, tanpa ada maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang kurang dari 5 ukiah perak, apa yang kurang dari 200 dirham, dirham mata uang apa? Perak. Apa yang kurang dari 595 apa? Gram, tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dipahami. Dan ini potongan hadis. Kita lanjutkan potongan yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan bahwa satu masalah, dua masalah dalam bab ilmu sangat bermanfaat bagi kita daripada kita mendapatkan harta duniawi. Nah, mungkin kita apa yang kita dapatkan satu dua keterangan tadi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang belum sempurna dalam keterangan. Atau bahkan waliyadzubillah ada kesalahan-kesalahan. Saya memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan segera ketergelinciran kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.